dan kesempurnaan agama kita adalah menutup semua pintu yang akan menjerumuskan seseorang dalam perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, janganlah kalian mendekati zina, maka semua hal ini adalah bimbingan dan arahan Allah yang sangat agung. Dan kesemuanya adalah untuk kemuliaan dan terjaganya keharmonisan kita. Dan yang harus kita ingat dari apa yang telah Allah perintahkan, bukanlah sesuatu yang akan menyulitkan kita, karena sesungguhnya Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan, menghendaki kemudahan atas kalian. Dan sekali-kali Allah tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan beberapa contoh yang mutiara dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peringatan dari fitnahnya para wanita, kiranya cukuplah ini sebagai peringatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, tatkala beliau mengatakan, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang adarru 'ala ar-rijal min an-nisa, tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya untuk kaum laki melebihi daripada fitnahnya para wanita. Demikian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mensifati dunia yang hijau, yang indah, dan menyenangkan orang yang merasakannya, yang melihatnya. Maka di penghujung nasihatnya beliau katakan, fattakun nisa, hati-hatilah kalian terhadap fitnahnya para wanita. Fitnahnya para wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali yang menghancurkan Bani Israil adalah para wanita. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat mengkhawatirkan atas dirinya daripada fitnah para wanita. Yang tidak akan segera ketika disebutkan nama daripada wanita yang bisa mengusik jiwa kita, apalagi ketika seseorang melepaskan pandangan matanya kepada para wanita dengan tanpa batas, atau berinteraksi dengan para wanita dengan tanpa batas, dari pergaulan dan istilah, tentu ini yang akan menjadi noda yang akan memekakkan hatinya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, beliau mensifati kondisi dirinya tatkala umur beliau mencapai 84 tahun. Beliau katakan, dan dia menyatakan pernyataan ini tatkala salah satu dari matanya sudah buta dan mata yang lainnya sudah rabun. Tidak ada dunia dengan umur yang sudah lalu. Tetapi kata beliau, tidaklah sesuatu yang paling mengkhawatirkan atas diriku melebihi daripada fitnahnya seorang wanita. Melebihi daripada fitnahnya seorang wanita. Dan tentunya merupakan kebohongan. Atau sebagaimana disyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sudah pula hadisnya tatkala seorang menyatakan bahwa saya tidak memiliki sesuatu apapun, tidak memiliki sesuatu yang terbersih dari hatiku tatkala aku berinteraksi dengan orang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak seorang wanita disifati sebagai fitnah yang paling besar bagi seorang laki kecuali karena fitnah yang ada pada diri. Oleh sebab itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentunya kepada para wanita, baik para ummahat ataupun akhwat kaum muslimah, untuk mereka jangan memberikan atau memposisikan dirinya sebagai penyebab munculnya fitnah. Ingatlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah bahwa penduduk yang paling banyak menghuni neraka adalah para wanita. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan penduduk yang paling tinggi menghuni syurga adalah para wanita, yaitu wanita dunia. Yang mana ada kalanya muncul para wanita yang melepaskan dirinya daripada kemuliaan akhlak yang sebenarnya akan menjaga kehormatan dirinya dan kemuliaannya. Dan terkadang hadirin, pesona yang ditawarkan oleh syaitan atau yang terserap dengan hawa nafsu yang merasakan dari mana akal sehat. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mulai terbuka dari negeri-negeri kaum muslimin dan tatkala harta mulai melimpah, maka beliau berkata, sungguh aku khawatirkan tatkala para istri-istri atau para wanita mulai terpikat dengan kain-kain sari, itu kain yang bercorak, dan tatkala mereka terpesona dengan gelang-gelang yang sungguh, jika suaminya adalah orang yang kaya, maka dia akan menipukan. Dan jika suaminya adalah orang yang miskin, maka pemandangan yang ada itu akan menyusahkan. Yang mana para wanita ketika melihat kemegahan, keindahan, jadilah mereka tetap Mereka nikmat yang sehingga Allah Subhanahu wa Taala halalkan kepada mereka hal biasa. Akan tetapi, dan kalau mereka tidak melihat dari apa yang ada pada dirinya, tidak melihat sesuatu yang lebih mulia dalam kehidupannya, bahkan di luar batas daripada kemampuannya, ini akan menjadi celakaan bagi mereka. Sehingga ketika mendapatkan suami yang miskin, maka kondisi yang ada pada kalanya akan merusak. Akan banyaknya tuntutan dari para wanita, para istri, yang mereka merupakan sesuatu yang lebih mulia dan yang lebih penting tentunya dalam batasan-batasan kehidupan rumah tangga. Bukan berarti tentunya ada pengharaman bahkan dihalalkan dan haram untuk mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Tetapi dari mereka melihat batas kemampuan dan melihat bahwa semua yang memiliki hak yang harus dia tunaikan. Dan tidak ada sifat yang lebih mulia bagi seorang wanita muslimah melebihi daripada sifat qanaah dan penyayang. Sifat qanaah dan penyayang. Kalau kita hanya jarak menuju syurga bagi para wanita atau bagi para laki, ada kalanya ada tertuntut untuk mereka menumpahkan darah mereka dalam jihad, menghadiri sholat jamaah, melakukan sesuatu yang berat tentunya atau dilakukan oleh para wanita. Maka diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan menuju syurga bagi para wanita ada kesabaran mereka dengan tinggal di rumah, dengan menjaga kehormatannya, dengan menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya, bersabar dalam tarbiyah keturunannya, anak-anaknya. Ini adalah perjuangan yang mulia. Dan itu adalah jalan baginya menuju syurga. Oleh sebab itu, kita ingat pada diri kita, kaum pria, dan juga tentunya para wanita, untuk bisa kita mengetahui posisi daripada setiap kita, dan apa yang harus kita hadapi daripada cobaan yang ada di tengah kehidupan kita, atau yang kita dapat di dalam kehidupan kita. سلمتني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dalam berinteraksi terhadap pasangannya, yaitu istrinya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada sebuah syarat yang penting dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa tingkatan keimanan itu beraneka. Tingkatan keimanan itu tentunya berjenjang-jenjang. Ada di antara mereka yang bisa yang berusaha untuk menggapai nilai-nilai kesempurnaan ada di dalam mereka. Mereka adalah seorang muslim, tetapi ada jalan yang akhlak yang ada dalam dirinya jauh daripada kesempurnaan, atau nasallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang jauh daripada bimbingan dari nilai-nilai Islam. Sehingga kata beliau, wa annal nas yahtalifun, terjadi perbedaan kondisi keimanan mereka. Dan semakin sempurna, semakin baik akhlak seseorang, maka keimanan mereka semakin baik, semakin sempurna. Wa kullama kana insanu ahsana khuluqan kana akmal iman. Demikian dikatakan oleh beliau. Dan kemudian dikatakan bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dalam berinteraksi terhadap keluarganya. Dan hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Kata beliau, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Bahwa orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dalam interaksi terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dalam interaksi terhadap keluarga. Subhanallah, kalau kita lihat jenjangan daripada sikap menghadapi sebuah kesalahan seorang wanita, seorang istri, dari tingkatan meringatkan, memperingatkan hajar, sampai pada tingkatan memukul, dan kemudian kita lihat bagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka subhanallah, apa yang Allah perbolehkan sebagai tadi pengajaran, yaitu memukul, belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela apa yang dilakukan oleh istrinya. Maka teguran-teguran beliau dari sebuah kesalahan beliau lakukan dengan cara yang terbaik. Dan beliau adalah orang yang paling bersabar. Bahkan daripada sebuah kesempurnaan interaksi Rasulullah terhadap keluarganya ada sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga atau rumah tangga, membantu istrinya, membantu Aisyah dan istri-istri yang lainnya. Fi mihnati ahli. Coba kita bayangkan posisi beliau sebagai seorang nabi. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana fi mihnati ahli yusa'iduhum 'ala muhimmatil bayt. Dikatakan bahwasanya beliau sangat terbiasa dalam membantu pekerjaan rumah tangga yang ada kalanya pada kehidupan kita adalah sesuatu yang aib, atau kita melarang tidak sesuai dengan sikap laki-laki yang benar sebagai seorang lelaki, atau kita melarang apa yang akan kita lakukan terlalu feminin dari kita. Dan subhanallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat harmonisan rumah tangga yang diajarkan, maka subhanallah demi keindahan. Coba perhatikan dari semua bentuk apa yang pernah dilakukan terhadap keluarga ini. Sampai beliau mengajarkan kepada kita dalam sebuah amalan yang sederhana, tapi kiranya apa yang dilakukan akan menumbuhkan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadara ahadukum," tatkala kalian telah selesai makan, "fala yamsah," jangan langsung kemudian mengusahkannya, membersihkannya, masuk di dalamnya mencuci ataupun mengusap atau membersihkannya. Kecuali kata Rasulullah, hatta al-aqara al-aqara, sampai kata Rasulullah dia menjilatinya atau menjilatkannya. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin ini rahimahullahu ta'ala, kalimat menjilatkannya ini lebih berat untuk diutamakan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab, seperti istrinya atau anak-anaknya. Seperti istrinya atau anak-anaknya. Kemudian juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita semua yang mengetahui dalam bab fikih tentang permasalahan mandi. Dan insyaallah apa yang kita isyaratkan mengingatkan kita bagaimana hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para keluarga, khususnya yang berkaitan dengan al-ghusl, yaitu mandi. Belum lagi tentunya untuk saling memberikan hadiah yang ditaruh terhadap orang lain kepada Rasulullah, tahadu fi badainakum. Maka lebih utama lagi hal ini dilakukan oleh istrinya. Kata Rasulullah, hendaknya ada saling memberikan hadiah, niscaya akan tumbuh rasa cinta dan kalian akan saling mencintai. Salahkah hal ini kalau kita lakukan untuk pasangan kita? Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin radhiyallahu ta'ala anhu, على العكس من ذلك حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم muncul sebuah ketimpangan yang fatal, fenomena yang terjadi sekarang dan yang sebelum. تجده مع الناس حسن الخلق لكن مع أهله sayyi'ul khuluq wal 'iyadhu billah. Kata Syekh Utsaimin, ketimpangan yang fatal ini adalah kalian akan lihat segelombang orang yang sangat baik interaksinya terhadap kawan-kawannya, terhadap teman-temannya, sangat baik dalam menjaga sikapnya, senyumnya atau senyumannya, tingkah lakunya, gerakannya, subhanallah, hasanul khuluq, kata beliau, akhlak yang sangat baik sebenarnya. Tetapi lakin ma'ahli, saja berinteraksi dengan keluarganya, engkau akan dapati dia adalah orang yang tidak bisa menjaga akhlaknya, tidak bisa menjaga perasaan dari para pasangannya. Seakan-akan melupakan bahwasanya kalau seandainya kita diperlakukan demikian, tentunya kita akan marah. Maka kata beliau, وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Perilaku yang seperti ini hakikatnya menyelisih dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata-kata harus mengimbangkan, bahkan yang paling awal pertama kali untuk mendapatkan sikap yang baik adalah istrinya. Bahkan ada kalanya dia mengajukan, mengeluhkan, atau mungkin menghibah istrinya. Dalam sisi yang lainnya, dia tidak berupaya untuk mencari asbab bagaimana mendapatkan hati istrinya. Coba perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya umpamanya apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Salah satu contoh, kalau seandainya kita selalu pasangan kita itu berdandan mempercantik dirinya untuk kita, maka demikian pula ada kalanya seorang wanita mencintai dari suaminya untuk berpenampilan rapi di hadapannya. Mungkin perihal ini atau satu poin ini ada sesuatu yang mungkin kurang perhatikan atau kurang tidak perhatikan. Tidak mungkin kita katakan setiap hari kita demikian. Tidak mampu untuk kita menyenangkan dari hal yang seperti ini. Sebagaimana kita mengharapkan dari pasangan kita untuk selalu berpenampilan yang baik. Dan ini tentunya sebagian contoh dari sekian banyak contoh tentang keharmonisan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan juga tentunya di sini harus ada keseimbangan. Bagaimana seorang wanita yang ada kalanya dia memperhatikan kawan-kawannya, memperhatikan perasaan kawan-kawannya, maka demikian pasangan yang baik, suami kalian lebih berhak untuk mendapatkan perhatian daripada kalian, lebih berhak untuk mendapatkan sikap yang terbaik. Tidak kita mengingat pertanyaan yang diarahkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang tentunya tidak mengetahui beliau adalah istri Nabi, tetapi periwayatan tadi tidaklah lebih banyak dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Ibnu Umar, oleh Anas bin Malik. Lebih banyak tentunya daripada interaksi yang demikian padatnya antara beliau dan Rasulullah, antara seorang suami dan istri, akan banyak sekali yang sama diriwayatkan. Dari sebuah alasan yang menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam kehidupan keluarga itu harus mendapatkan perhatian. Dijawab oleh Aisyah, kata beliau, al-hadni al-mur'a. Dalam bahasa kita, aku banyak dilalaikan oleh kaca. Yaitu berhias. Berhias untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala, bahwa di antara ciri wanita yang baik di antaranya wanita yang baik dari mereka tatkala kamu menatapnya, maka dia akan membahagiakan kamu. Dia akan berupaya untuk selalu menyenangkan. Dan itu adalah kenyataan. Dan tentunya juga hal ini tidak dibatasi bahwasanya berhias itu hanya untuk kalangan wanita yang masih muda. Pasangan suami istri yang mungkin dalam bahasa kita di bawah atau masih masuk dalam usia emas. Artinya dia masih muda. Usia tua, usia menengah, usia tua. Pernikahan muda. Pertunangan masa tua. Tetap berlaku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang seharusnya kembali menjadi perhatian bagi kita semua. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, selanjutnya سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود. Dari Aisyah semoga Allah menzainya beliau menceritakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min, sesungguhnya seorang mu'min dia akan mendapatkan dengan akhlaknya yang mulia kemuliaan daripada derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang selalu menegakkan salat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini juga di antara sekian banyak riwayat yang mengingatkan fadhail keutamaan daripada akhlak yang baik. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa dengan akhlak yang baik dia akan mendapatkan kemuliaan daripada orang yang selalu menunaikan salat dan orang yang selalu menunaikan salat atau orang yang selalu berpuasa dan orang yang selalu menegakkan salat. Dan ini adalah fadilah. Wa Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في روض الجنة لمن ترك المراء وإن كان حقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح والزعيم الضامن. Dari Abu Umamah Al-Bahili semoga Allah meridainya beliau menceritakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'im, saya akan menjamin bibaitin, dengan sebuah istana, sebuah rumah. Ketika dikatakan bibaitin, maka lepaskan daripada bayangan-bayangan rumah yang ada di atas muka bumi. Sebagaimana yang selalu kita ingatkan bahwa persamaan sebuah nama tidak harus dan tidak mengharuskan sama yadan, dikatakan bayi rumah di syurga, maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa rumah di syurga lainnya mendahat batu batanya dari emas, sulaman daripada batunya adalah emas, dan sekali lagi juga boleh mengalami saat emas, tapi saat jauh emas dunia dengan emas surga, bahkan puncak dengan kemewahan sebuah perhiasan yang dikumpulkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sejata dan gadai lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Lalu apabila ditentunya dengan perkara-perkara yang lainnya yang secara ringkasnya maka ada ruangat wala ulam samihat wala khatar ala ahadibani basyah, bahkan para puncak terbersih di akal kita, di benak kita tentang syurga tidak akan mampu kita bayangkan, tidak akan mampu terbersihkan. Maka di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana zaim aku dalam dzaitin dengan sebuah rumah fi rabadil jannah, di syurga bagian bawah, liman tarakal mira, bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, wa bidaitin fi rabadil jannah, dan dengan sebuah rumah di tengah surga, barang siapa yang meninggalkan kedustaan, wa in kana mazihan, walaupun dia hanya bercanda, dan aku akan menyamai dengan sebuah rumah di a'lal jannah, di surga yang paling atas, liman hasuna khuluq, bagi seseorang yang akhlaknya itu mulia. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita katakan ini adalah di antara sekian riwayat yang mengingatkan tentang fadhail dari keutamaan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.